والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemarin kita telah lalui hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah SAW sebutkan la yaqbalullah salata haidin illa bi khimar, bahwa Allah tidak akan terima salat wanita yang sudah balig kecuali dengan kerudung penutup kepalanya. Dan telah kita pahami dari penjelasan para fuqaha rahimahullah bahwa wanita balig hurrah yang merdeka, bukan budak, dalam sholatnya dia menutupi segala atau seluruh tubuhnya kecuali wajah. Adapun telapak tangan dan telapak kaki, dari sisi dalil maka yang lebih kuat itu bukan aurat dalam sholatnya, tapi dari sisi ikhtiyat lebih menjaga keselamatan ibadahnya, maka hendaknya dia menutup telapak tangan juga telapak kakinya, sebagaimana permasalahan ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Telah kita ketahui pula bahwa aurat dalam sholat para fuqaha bagi menjadi tiga. Aurat mukhaffafah yang ringan, yaitu anak laki dari usia 7 sampai 10 tahun, dan auratnya adalah dua farji, dakar dan duburnya. Yang kedua aurat mughalladhah yang berat, yaitu aurat wanita yang telah dewasa merdeka, maka seluruh tubuhnya aurat dalam sholat kecuali wajahnya, telapak tangan dan kaki telah kita sebutkan tadi. Yang ketiga aurat mutawassithah, aurat yang tengah-tengah, selain yang ringan selain yang berat. Maka aurat ini adalah antara pusar dan lutut, masuk di dalamnya anak laki 10 tahun ke atas, maka aurat dia lutut sampai pusar. Begitu pula wanita balig tapi budak. Makanya kemudian termasuk permasalahan yang para fuqaha sebutkan, bisa jadi sholat seorang wanita batal karena perkataan seseorang. Sholat seorang wanita bisa batal karena ucapan seseorang. Mungkin tidak. Wanita sholat Allahu Akbar dan batal sholatnya, dia harus ulang dari awal hanya karena pernyataan atau ucapan seseorang. Mungkin. Mungkin. Bagaimana kejadiannya? Seorang budak, perempuan budak balig, ketika sholat, karena wanita balig budak auratnya mutawassithah, tengah-tengah, maka ketika sholat boleh dia menutupi misalnya kepalanya pakai kerudung, bawahannya sampai ke lututnya, betisnya terbuka. Sah bagi dia sholatnya? Sah, wong dia budak. Sah sholatnya. Taib. Sholat dia Allah Akbar, duhur misalnya, dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, majikannya datang, tuannya yang memilikinya, langsung dikatakan kepadanya, fulana, mulai detik ini kamu saya merdekakan karena Allah. Berarti sekarang dia menjadi wanita merdeka. wanita merdeka balek auratnya seberapa? Semuanya. Pala sampai kaki semuanya. Sementara dia betisnya terbuka. Sah sholatnya? Batal. Dan dia harus ulang dari awal. Itu permasalahan yang fuqaha sebutkan. Bisa jadi sholat seorang wanita batal karena perkataan seseorang, yaitu tuannya. Terkait permasalahan ini pula, telah kita pahami bahwa aurat wanita dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah. Tetapi jika dia mendapati lelaki asing yang bukan mahramnya, maka boleh dan bahkan baik, bagus bagi dia untuk menutup wajahnya. Walaupun itu bukan aurat dalam sholat, tetapi karena ada lelaki asing, misalnya iparnya masuk ke rumah atau siapalah yang bukan mahram dia. Dan perlu diketahui bahwa bahasa yang benar mahram, bukan muhrim. Sebagian atau banyak orang awam mengatakan muhrim kamu bukan muhrim, itu salah. Muhrim itu orang yang ihram, sedang umroh atau haji, itu dinamakan muhrim. Adapun lelaki yang boleh ketemu dengan wanita, itu namanya mahram. Mahram kamu bukan mahram kamu. Nah, kalau dia mendapati lelaki yang bukan mahramnya, bagus baginya untuk menutupi wajahnya. Adapun kalau kemudian dari awal sholat dia menutupi wajahnya, padahal tidak ada lelaki asing di dalam rumahnya atau di tempat dia sholat, maka sholatnya sah tetapi makruh. Fuqaha sebutkan makruh bagi si wanita menutupi wajahnya dalam sholat sementara tidak ada lelaki yang asing di hadapannya. Kemudian Hafidz bawakan hadis Jabir, an Jabir radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la idza kana thawbu wasi'an faltahiq bih, ya'ni bis salat, wa li muslimin fa khalif baina tarafayhi wa in kana dhayyikan fattazir bih. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau pakaianmu luas, maka dalam sholat berselimutlah dengannya dari atas. Di Muslim disebutkan khalif baina tarafai, hendaknya kamu silangkan di antara dua ujungnya. Kalau kain itu lebar, panjang, gede, kamu bisa tutupkan begini, kemudian di antara dua ujungnya kamu ikat begini sehingga menutupi semua tubuhmu. Tetapi jika kainmu itu sempit, terbatas, fattazir bih, maka cukup kamu bersarung dengannya menutupi bagian bawahmu. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Jabir adalah sahabat Jabir bin Abdullah ibn Haram, salah satu sahabat yang dikenal banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu dari 7 sahabat yang dikenal muktsirin, termasuk paling banyak riwayatnya atau terbanyak riwayatnya dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik. Ini 6 laki sahabat, dan satu-satunya wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasul adalah istri beliau, Aisyah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Maka Jabir termasuk dari 7 sahabat yang diketahui terbanyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Abdullah terbunuh syahid radhiyallahu anhu di perang Uhud, dan dia sebagai panglima pasukan pemanah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kisahnya ma'ruf. Ketika pasukan itu di atas disiapkan untuk memanah, ketika di bawah Rasulullah katakan, jangan kalian turun, apapun yang kalian lihat. Sampai Rasul katakan, kalaupun kalian melihat burung-burung pemakan bangkai memakan kami, artinya kami semua terbunuh misalnya di bawah, jangan kalian turun kalau belum ada aba-aba dariku. Hasil, masya Allah, kan ketika mereka melihat muslimin di atas angin, kemenangan dan banyak harta berserakan di medan perang, emas, senjata dan kuda serta yang lain, sebagian pasukan panah ini lupa atau melanggar larangan Rasulullah, mereka turun ke bawah. Diingatkan oleh Bapak Jabir ini Abdullah, jangan, jangan. Rasul menyuruh kita tetap di sini, jangan bergerak, jangan pindah. Enggak peduli juga suasana panik, turun mereka. Maka sampai terjadi apa yang terjadi. Berbalik sekarang, musyrikin yang bisa memukul mereka, banyak sahabat terbunuh karenanya, 70 lebih. Sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ini Abdullah terbunuh di peperangan itu, dan Jabir katakan kuburan bapaknya setelah sekian puluh tahun digali, dipindah karena lokasi itu digunakan oleh khalifah untuk suatu kepentingan, ke kuburan ayahnya dipindah. Kata Jabir, aku mendapati jenazah ayahku Abdullah bin Umar seakan baru mati kemarin. Utuh, bersih, radhiyallahu ta'ala. Dan bumi diharamkan untuk memakan jasad para syuhada. Pelajaran lain yang penting dari kisah itu bahwa satu pelanggaran dari perintah Rasul Zazalam, satu pelanggaran dari tuntunan Rasul Zazalam, itu pun tanpa disengaja. Dalam artian mereka para sahabat ini bukan orang, bukan tipe orang yang tahu itu larangan Rasul yang kemudian gak peduli yang penting. Bukan itu tipe mereka. Manusia lupa dan tergiur oleh yang mereka lihat di bawah. Sekali lagi, bukan tipe orang yang gak peduli dengan perintah-perintah atau larangan Rasulnya. Mereka sangat cinta kepada Rasul dan perhatian. Tapi itulah yang terjadi. Karena satu pelanggaran, banyak yang terbunuh. Musibah terjadi, kekalahan dalam peperangan karena satu pelanggaran. Sekali lagi, tanpa disengaja. Maka pelajaran yang dipetik dari itu, seorang muslim atau muslimah, bagaimana dia berharap akan jaya, bagaimana mereka berharap akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara sekian banyak ajaran Rasulnya dia langgar, sekian banyak perintah dan tuntunan-tuntunan Rasul SAW dia abaikan. Berapa banyak? Ya, satu kejadian, satu pelanggaran itu yang terjadi di perang Uhud. Maka kalau dikiaskan, ditimbang, bagaimana kalau dibandingkan dengan umat belakangan yang terlalu banyak sudah, dalam akidah, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam ini, riba ini, itu, campur laki perempuan, sekian pelanggaran sudah, kemudian mimpi mau mendapat kejayaan dan kebahagiaan. Itu sahabat yang kemuliaannya ma'ruf, dipuji oleh Allah dalam sekian banyak ayat Quran, terpukul dan musibah menimpa mereka karena satu pelanggaran, satu sekali itu. itu ibrah dan bahan pelajaran bagi umat setelah mereka. Baik, kembali kepada hadis. Rasul SAW memerintahkan jika pakaianmu itu luas, gunakan dia sebagai lihaf, selimut menutupi seluruh tubuhmu sehingga bisa dipakai atau menutupi dari atas hingga bawah tubuh. Tetapi jika kemudian kain atau pakaian itu sempit, terbatas, tidak mungkin untuk menutupi semua tubuh, jika digunakan untuk atas terbuka yang bawah, jika untuk digunakan yang bawah terbuka yang atas, mana yang lebih didahulukan, maka yang bawah yang lebih didahulukan. Yang lebih patut untuk ditutup adalah bagian bawah, dari pusar sampai ke bawah. Makanya Rasul katakan kalau ingkan atau yikon fatazir bih, kalau dia sempit bersarunglah dengannya, gunakan untuk menutupi bagian bawah kamu. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa seorang musalli yang sholat harus menutupi auratnya, tubuhnya dalam sholat. Itu jika dia mampu dan punya, artinya pakaiannya memungkinkan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi jika memang terpaksa dan keadaan yang tidak memungkinkan, hanya satu kain yang dia punya, itu pun hanya cukup untuk bagian bawah, ya bagian bawah itu saja cukup dia tutupi di dalam sholatnya. Oleh sebab itu hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa yang lebih sempurna atau yang lebih baik, seorang muslim itu menutupi seluruh tubuhnya dalam sholatnya. Firman Allah, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid, dalam Al-A'raf 31. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, ambil perhiasan kalian setiap kali kalian sholat. Perhiasan kalian yaitu pakaian. Makanya kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidak bisakah kalian untuk sholat kalian gunakan dua pakaian selain pakaian kerja kalian? Artinya pakaian kerja biasanya aura-aurannya kotor, jelek, memang untuk kerja. Kata Umar, tidak bisakah kalian menyiapkan pakaian khusus untuk sholat? Begitu adzan mau sholat, lepas ini pakaian kerja, gunakan pakaian khusus. Kamu menghadap Allah, perhiasan, kata Allah, yang menghiasi kamu, mempercantik penampilanmu, karena kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pula ketika melihat maula beliau Nafi' sholat tanpa penutup kepala, buka begini, kata Abdullah bin Umar, tutup kepalamu, bukankah kamu malu untuk menghadap pembesar dalam keadaan kepalamu terbuka, menghadapi khalifah, menteri atau semisalnya. Maka Allah lebih berhak untuk kamu berhias di hadapannya. Maka hadis seperti Rasul katakan, kalau memang orang punya kemampuan, tutup semua tubuh, gunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhmu, itu mempercantik dan menghiasi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perintah Allah seperti dalam Al-A'raf tadi ayat 31. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa tidak wajib menutup bagian atas badan ketika sholat tidak wajib menutup bagian atas badan, karena Rasul katakan kalau sempit bersarunglah menutupi bagian bawah. Maka ini menunjukkan bahwa bagian atas tubuh bukan termasuk aurat bagi lelaki. Bagian atas tubuh tidak termasuk aurat. Makanya kemudian fuqaha menyebutkan aurat lelaki dalam sholat, batasan aurat jika memang terpaksa dan hanya itu yang dia punya, selama itu menutupi lutut sampai pusar, itu sudah menutupi aurat dan sah sholatnya dengan itu. Nah, dengan demikian paha bagi lelaki termasuk auratnya di dalam sholat. Begitu pula pusar dan kedua lututnya termasuk aurat dalam sholatnya yang harus dia tutupi. Karena Rasul katakan ma baina surra wa rukbati aurat, antara pusar dan lutut aurat. Ketika Rasul katakan antara pusar dan aurat, artinya pusar dan lutut termasuk di dalam aurat, itu harus ditutupi. Nah, hadis mengajarkan pula betapa Islam dan sunnah Rasulullah memberi kemudahan bagi umat. Makanya Rasulullah sabdakan innad dina yusuf, agama itu mudah, tidak sulit, tidak memberatkan mereka. Dimana dibedakan oleh agama, oleh Islam, oleh sunnah, antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu. Kamu dalam keadaan mampu, pakaianmu banyak atau besar, cukup tutupi seluruh badan dan atas dan bawah tubuhmu. Kamu mampu. Di sisi lain ada orang gak mampu. Beberapa para sahabat ya hanya itu yang dia punya, satu pakaian, satu kain. Dia gunakan atas, bawahnya terbuka. Dia gunakan bawah, atasnya terbuka. Sampai salah seorang dari mereka ketika wafat, kalau ditutup kepalanya, terbuka kakinya dengan pakaiannya. Ditutup kakinya, terbuka kepalanya. Maka Rasul katakan tutupi kepalanya, kakinya yang terbuka kemudian ditutupi dengan rumput kering atau ranting-ranting. Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi yang ada, Allah berikan kemudahan bagi mereka jika memang itu yang ada. Gak dipaksa kemudian pokoknya harus tutup auratmu, seluruh tubuhmu, gak peduli bagaimana caranya. Tidak. Diberi keringanan, diberi kemudahan oleh Allah SWT. Yang penting tertutup auratmu dari pusar sampai lutut. Dan itu kemudahan dan kemurahan yang syariat berikan kepada umatnya. Selain itu, hadis juga menunjukkan kepada kita bahwa bagian bawah tubuh lebih pantas dan lebih harus ditutup ketimbang bagian atas. Kalau terpaksa harus hanya ada satu kain atau tergesa-gesa, misalnya dalam kondisi ini, jika kamu dihadapkan pada dua pilihan, menutup atas atau bawah, maka yang lebih berhak dan lebih pantas, lebih penting untuk ditutup bagian bawah. Masih mending bagian atasmu terbuka. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa syarat pakaian yang digunakan di dalam sholat, yang pertama para fuqaha sebutkan pakaian itu suci. Pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat kita dalam sholat, syaratnya yang pertama harus suci, suci dari najis. Maka jika itu najis, tidak sah digunakan untuk sholat dan tidak teranggap dalam syariat, tidak teranggap dia menutupi aurat. Seakan seperti orang terbuka auratnya walaupun dia berpakaian, tetapi ada yang najis pada pakaiannya, tidak teranggap berpakaian, tidak teranggap menutupi aurat, dan tidak sah sholatnya dengan itu. Yang kedua, syarat pakaian itu pula yang digunakan dalam sholat tidak membentuk atau tidak menampakkan tubuh atau kulit tubuh. Bahasa kita tidak transparan, tidak you can see. Kainnya atau bahan yang digunakan tidak transparan. Karena yang menggunakan kain semacam itu juga tidak teranggap menutupi auratnya, terlihat walaupun dia berpakaian tapi kelihatan kulitnya, kelihatan tubuhnya, jasadnya. Firman Allah terkait perkara ini di dalam Mudatsir ayat keempat, wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, kata Allah, sucikan. Pakaianmu sucikan. Sebagian ulama tafsir memang menafsirkan yang dimaksud ayat, sucikan amalanmu dari syirik. Naam, itu salah satu makna dari ayat. Tetapi termasuk pula di dalam makna ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan, yaitu ketika kamu sholat, ketika kamu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menggendong, yang dibawa kepada beliau seorang anak bayi yang belum mengkonsumsi kecuali susu ibunya, bayi kecil, dipangku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pangkuan beliau, kencing ini anak, nah, sehingga kena ke pakaian atau tubuh Rasul SAW. Maka Rasulullah SAW meminta air, kemudian membersihkan kencing anak itu dengan air, dipercikir, diusap-usap begini dengan air, menunjukkan bahwa pakaian yang digunakan untuk sholat itu harus suci. Kalau tidak disyaratkan suci, enggak akan Rasul minta air kemudian dibersihkan. Nah, begitu pula ketika Rasulullah SAW suatu hari sholat, tiba-tiba beliau melepas alas kakinya Sahabat yang melihat langsung mengikuti melepas alas kaki mereka. Seusai sholat Rasul tanya, kenapa kalian lepas alas kaki kalian? Kata sahabat, kami melihat engkau melepas alas kaki, kami pun melepas. Kata Rasul, aku tadi, kalaupun aku, karena Jibril datang mengabarkan kepadaku kalau di alas kakiku ada kotoran. Hadis di Abu Dawud dan Baihaqi juga musnad Imam Ahmad. Makanya kemudian dilepas karena itu tidak boleh digunakan dalam sholat pakaian, masuk alas kaki. Begitu pula yang Rasul SAW sebutkan terkait orang yang diadab di dalam kuburnya, dua orang, yang salah satunya fa innahu la yastatir min bauli. Adapun yang satu ini karena dia tidak menutupi kencingnya. Maknanya ada yang menafsirkan tidak menutupi auratnya ketika kencing. Ada pula yang menafsirkan sesuai dengan lafaz lain dalam riwayat ini, la yastanzih min bauli, tidak membersihkan atau tidak kurang suci dalam dia istinja seusai kencing. Dan terkait ini mungkin lafaz yang pertama tidak menutupi auratnya, berarti itu salah satu sebab orang diadab di dalam kubur. Salah satu penyebab orang disiksa dalam kuburnya na'udzubillah adalah ketika dia tidak mensucikan diri dari kencing, tidak menjaga kesuciannya, dirinya atau pakaiannya, atau tidak menjaga auratnya, tidak dia tutupi ketika kencing. Kita dapati sebagian muslimin sangat menggampangkan perkara ini. Bahkan orang yang intelektualnya tinggi, coba kamu ke airport sana, bandara, kan ada toilet yang berdiri itu apa namanya, tembok ini, ya terbuka ini, kadang 5-10 jejer ini, enggak dia buka celana, ya tekan di situ sudah, sampingnya kanan kiri orang, wala malu wala aib auratnya terlihat, dia nggak peduli. Padahal masya Allah dia yang doktor, mungkin profesor, mungkin jenderal, mungkin entah apa titel dan jabatannya. Jangan bicara yang di masyarakat bawah, kemudian di pojok jalan, di pohon, di ini. Lo yang intelektualnya aja seperti itu. Ya ini salah satu sebab orang diadab di dalam kubur, tidak menutup auratnya ketika dia kencing. Apa susahnya dia tunggu sebentar toilet, paling 2-3 menit orang keluar ganti dia masuk. Asyahid kembali kepada pembahasan kita bahwa disyaratkan dalam pakaian yang digunakan untuk sholat itu agar pakaian itu suci. Sehingga ada berapa syarat tadi? 2. Satu, suci, bersih dari najis. Yang kedua, tidak transparan. Maka jika orang menggunakan pakaian atau kain yang bentuk tubuhnya atau menampakkan kulit jasadnya, tidak sah sholatnya. Dia gunakan kain misalnya yang sangat tipis sekali, transparan. Jadi dia berpakaian, dia tutupi jasadnya dengan itu, tidak sah sholatmu. Karena syarat pakaian yang boleh digunakan untuk sholat harus tidak menampakkan kulit. Syarat yang ketiga, pakaian itu mubah. Pakaian mubah Apa yang dimaksud mubah? Mubah itu artinya tidak haram. Dan yang haram ada tiga macam. Sehingga keluar dari kategori pakaian mubah. Satu, haram karena bendanya, karena barangnya. Maka tidak sah sholat dengan menggunakan itu. Misalnya pakaian berbahan sutra bagi orang laki, haram dia gunakan, dosa dia. Lalu seseorang sholat dengan menggunakan baju pakaian berbahan sutra, murni sutra dia pakai untuk sholat, indah menurut dia, mahal dia sholat. Pakaian ini haram bagi kamu, gak boleh kamu gunakan. Bukan pakaian mubah, maka tidak teranggap menutupi auratnya, tidak sah sholatnya dengan itu. Yang kedua, haram karena sifatnya. Kalau tadi karena barangnya. Yang kedua karena sifat. Semula pakaian itu halal, mubah, tetapi memiliki sifat yang menjadikannya haram. Misalnya seseorang menggunakan ya baju yang biasa kita pakai, katun, sunwash, wailah apalagi namanya, lenin atau apa. Nah, mubah semula, tapi sifatnya pakaian itu bagi lelaki juga menutupi mata kakinya. Rasulullah SAW sebutkan, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kakinya, neraka tempatnya. Pakaian lelaki yang sampai menutupi mata kaki dia, maka neraka tempatnya. Rasulullah SAW juga mengabarkan, termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah dari dosa-dosanya, tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak, dan baginya adab yang pedih. Salah satu yang Rasulullah sebutkan, wal musbil izarahu, orang yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya. Berarti haram karena sifat pakaian itu yang sampai menutupi mata kakinya, baik itu sarung, celana, gamis ataupun apa bentuknya. Bagi laki haram untuk menutupi mata kakinya, dan besar pengaruhnya dalam sholatnya. Yang ketiga, haram karena penghasilannya. Yang dimaksud penghasilannya, pakaian itu semula mubah, mungkin sifatnya benar, tidak menutupi mata kaki, tetapi penghasilannya haram. Dia dapati pakaian itu dari mencuri. Dia ambil pakaian tetangga atau temannya, itu dia curi, dan dia pakai untuk sholat. Pakaian ini haram karena penghasilannya dia dapati dengan cara yang haram. Ini juga bukan termasuk pakaian yang mubah. Kalau pakaian yang haram karena barangnya seperti sutra tadi, atau haram karena sifatnya seperti menutup mata kaki tadi, itu jelas. Tetapi yang jadi pembicaraan para fuqaha terkait yang ketiga, kalau itu haram dari penghasilannya. Dia gunakan pakaian itu jenis pakaian halal kainnya dan tidak menutupi mata kakinya, tetapi dari penghasilan haram. Dia dapat dari mencuri atau yang semisalnya. Apakah itu juga berpengaruh tidak sah sholatnya dengan itu? Sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa yang pertama orang ini tidak menutupi auratnya dengan pakaian yang dia gunakan. Aurat sudah tertutup. Adapun kemudian dia dapati itu dengan cara yang haram, itu perkara lain. Artinya dia dosa-dosa, na'am, jelas maksiat, nyuri, korupsi atau yang lainnya. Tetapi sholat dia sah dan tidak ada sesuatu yang merusak sholatnya. Adapun haramnya ini di luar sholat, perkara yang di luar sholat, gak ada kaitannya dengan sholat. Dia dosa, tapi tentang sholat dia tetap sah. Itu yang para ulama sebutkan. Tapi sebagian yang lain melihat, nah, selama itu pakaian dia dapati dengan cara haram, ya berpengaruh mau tidak mau dengan keabsahan sholat dia. Al-muhim ini khilaf di kalangan fuqaha. Syarat yang keempat dari pakaian tadi adalah pakaian itu tidak memadorotkan dia. Disyaratkan yang pakaian menutupi auratnya dan agar sah sholatnya, pakaian yang tidak memadorotkan dia, tidak menyakiti dia. Misalnya dia berpakaian halal semula bahannya, nah, tidak menutupi mata kakinya, tetapi bahan yang begitu kasarnya misalnya, atau begitu kakunya sampai melukai, misalnya melukai tubuhnya, bisa koyak, terkoyak kulitnya, bisa berdarah, dia termadharatkan dengan baju ini. Maka tidak boleh dan tidak sah sholat dia kalau pakaiannya sampai memadorotkan jasadnya. Itu empat syarat yang fuqaha sebutkan terkait pakaian yang digunakan dalam sholat, tidak hanya sekedar menutupi aurat, tetapi tadi yang telah kita dengar kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wasallam.